Mitra Bisnis, 5 dokter Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan dipecat oleh Dinas Kesehatan setempat karena melakukan protes menolak keberadaan dokter asing dari Malaysia yang datang ke rumah sakit tersebut. Dokter asing datang untuk berbagi ilmu, tapi dinilai tidak ada manfaatnya oleh para dokter yang memprotes itu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Priyo Sidi Pratomo. Dr. Priyo, apa komentar Anda melihat sikap para dokter yang melakukan protes ini? Jadi saya kira apa yang dilakukan dokter-dokter tersebut protes sebetulnya betul. Karena tujuan dokter-dokter itu protes adalah untuk melindungi masyarakat. Karena peraturannya di Republik Indonesia ini, dokter asing itu kalau mau masuk ke Indonesia, maka dia harus melalui Medical Council dulu, KKI, Konsil Kedokteran Indonesia. Setelah disetujui oleh Konsil Kedokteran Indonesia, baru dia bisa turun ke rumah sakit yang dituju gitu. Itu peraturannya ya. Kedua, ada salah satu pasal di Undang-Undang Praktek Kedokteran bahwa dokter asing itu sampai hari ini ya, memang dia hanya untuk melakukan transfer of knowledge. Artinya kalau transfer of knowledge, selama dia praktek itu harus didampingi oleh dokter dari Indonesia. Karena dia kan menurunkan ilmunya kan kepada dokter Indonesia gitu loh. Yang kedua, itu hanya bisa dijalankan di rumah sakit pendidikan. Jadi kalau rumah sakit umum Tangerang Selatan itu kan bukan rumah sakit pendidikan gitu loh. Jadi kalau dokter itu memprotes sebetulnya betul gitu loh. Itu kan adalah perlindungan masyarakat sebetulnya. Itu lebih salah lagi kalau pemecatannya didasarkan karena dia protes ya. Sebetulnya untuk meluruskan dan melindungi kepentingan masyarakat. Jadi itu yang namanya melakukan pemecatan itu ya sewenang-wenang itu. Dasarnya apa dia melakukan itu gitu loh. Dan saya mendengar nih direkturnya katanya bukan dokter kan. Itu kesalahan yang berikutnya dari Pemdanya atau pimpinan daerahnya. Kenapa meletakkan pimpinan rumah sakit bukan seorang dokter? Karena ada undang-undang tentang rumah sakit yang menyebutkan bahwa direktur atau pimpinan rumah sakit itu harus dokter gitu loh. Itu undang-undang loh. Artinya di sini Pemda melawan undang-undang. Lalu bagaimana jika dokter asing itu sampai praktik di rumah sakit setempat, dok? Itu salah. Itu yang menjadi pimpinan rumah sakit itu sebetulnya bisa kena di pasal Undang-Undang Praktek Kedokteran mempekerjakan orang yang tidak kompeten. Orang yang tidak kompeten itu adalah dimaknai dengan, ya apa namanya, tadi tidak terdaftar di Konsil Kedokteran. Karena yang menyatakan dia ini kompeten atau tidak kompeten adalah harus melalui Konsil Kedokteran Indonesia. Kalau tidak ada secara surat dari Konsil Kedokteran Indonesia, biar dia ngakunya dokter spesialis apapun, nggak bisa kita pandang dia punya kompetensi gitu. Karena belum dia, apa namanya, secara hukum di Indonesia, belum dijamin gitu loh. Itu bisa dipidanakan. Dan direktur rumah sakit yang memperkerjakan dia, dia bisa kena kurungan badan dan juga bisa kena denda tuh dalam undang-undang praktek kedokteran itu. Ada saran, dok, untuk pihak dinas kesehatan terkait hal ini? Saya kalau dinas kesehatannya, direktur rumah sakit, itu hanya pelaksana saja. Yang keladi dari ini semua adalah kepala daerah terus terang dia. Saya selama saya menjadi ketua PBI beberapa kali itu, selalu keributan-keributan yang terjadi di dinas teknis, itu bukan oleh dinas teknisnya. Dinas teknis terpaksa harus patuh. Kalau nggak patuh, dipecat. Tapi biang keladinya, biang keroknya ini adalah bupati atau wali kota yang tidak memahami peraturan perundang-undangan di Republik ini. Dia hanya berdasarkan pada undang-undang otonomi daerah. Seolah-olah kalau undang-undang otonomi daerah dia pegang, dia bisa kuasa semuanya gitu loh. Padahal bukan itu. Dalam hal yang teknis itu ada undang-undangnya lagi gitu loh. Bukan berarti lalu dia mengabaikan gitu loh ya. Menurut saya kesalahan atau deviasinya yang ini bukan hanya di Tangerang Selatan, beberapa wilayah di Republik Indonesia, kabupaten, kadang-kadang bupatinya baru dia nggak paham betul, dia nyelonong seperti itu, apalagi kalau bupatinya agak sewenang-wenang gitu. Setelah kita advokasi, kita jelaskan bahwa nggak mungkin dia melabrak undang-undang teknisnya gitu loh ya. Ini undang-undang otonominya kan umumnya, tapi kan bukan berarti lalu dia bisa menetapkan hal-hal yang sangat teknis gitu. Itu berkaitan dengan standar prosedur, dan itu bisa membahayakan pasiennya nanti. Demikian Ketua Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Priyo Sidi Pratomo. Saya Wendy Lim.